إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أي بارك الله فيك فقال المصنف رحمه الله تعالى Yahya ibn Syaraf An-Nawawi An-Nabi Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wa an Rabbih tabaraka taala dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi kunyah dari Abu ibn Abbas adalah Abu Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas salah satu dari Abadilah yang dikenal dengan Ibn Abbas, kunyahnya Abu Abbas. Berarti anaknya ini juga namanya siapa? Abbas. Itu biasa begitu. Ya. An Rasulillah, dari Rasulullah SAW, fi ma yarwi an Rabbih. Dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril, disebut hadis apa namanya? Hadis qudsi. Tabarak wa ta'ala qal, Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyiati tsumma bayyana dzalik. Allah mencatat kebaikan wasayiat dan berbagai keburukan. Ya, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak mengamalkannya atau belum mengamalkannya. Katabahallahu tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah tabaraka, ini tabaraka enggak punya fi'il mudhari. Walaupun wazannya tafa'ala, ada fi'il mudhari-nya ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tapi enggak ada itu namanya tabaraka ya tabaraku. Enggak ada. Tabaraka dia hanya datang dalam bentuk fi'il madhi khusus bagi Allah tabaraka taala. Ya, sesungguhnya ya katabahallahu, jadi ada orang ingin melakukan amal kebaikan tapi dia tidak sempat melakukan amal kebaikan tersebut, maka Allah akan catat hasanat, ya Allah akan catat indahu hasanatan kamilatan, satu pahala kebaikan full. Ya, misal Faza mau sedekah ya ke nenek-nenek, pas Faza mau ngambil duit nenek-neneknya udah pergi, ya gak jadi sedekah, Faza tetap dapat pahala sedekah. Tapi satu hasanatan kamilah full. Nah, ya. Wa in hamma biha fa amilaha. Nah, jika dia ingin melakukan amal kebaikan tersebut dan dia mengamalkannya. Katabahallahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin di'fin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Nah, jika dia ingin melakukan amal kebaikan, fa amilaha, dia mengamalkannya, katabahallahu, maka Allah akan mencatat kebaikan dia tadi asra hasanatin, 10 kali kebaikan, ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan, ila ad'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat yang banyak lebih dari 700. Faza mohon sedekah sama nenek-nenek, Faza ambil duit kemudian ketemu nenek-neneknya. Nenek, kasih. Ya gope, kata nenek. Gini doang nih, waduh, nek terima nek gitu. Ya. Nah itu walau pajak sedikit ya 1.000 gitu kan, ya 1.000 perak ya, atau 10.000 lah ya. Nah, itu minimal Allah lipat gandakan berapa? 10. Pertengahannya sampai 700, sampai ada afin kasiratin, berlipat-lipat yang sangat banyak, yang lebih dari 700. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Nah, jika dia ingin mengamalkan keburukan tapi dia tidak mengamalkannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Nah, dia tidak mengerjakannya karena Allah. Dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah. Ya. Dia ambil handphonenya, mau nonton film porno, film bokep. Mau nonton dah. Astagfirullah, gak jadi. Maka Allah catat satu berapa? Amal kebaikan. Ya. Tapi kalau dia enggak jadi, ya baru mau lihat Fahris muncul. Ah, ngapain lo? Enggak. Ah. Wah, bahaya tuh. Siapa tuh? Itu jadwal pegang handphone perlu di nggak jadi sepekan sekali deh kalau begitu. Ya. Jadwal megang handphone jadi sebulan sekali aja deh kayak gitu ya. Ya guys ya. Ya guys, terima enggak? Lambung banget ya anak. Berani ya. Berani bener dia nolak. Waduh. Bener-bener ini. Nonton apa guys? Kalau pegang HP sepekan sekali. Nonton apa? TikTok. Hah? Waduh, enggak bener nih. Perlu dicek handphonenya. Saya minta passwordnya ya. Saya mau cek handphonenya satu-satu. Lihat apa aja antum di situ ntar. Handphonenya di rumah anak kan. Iya kak. Kenapa Bas takut? Hah? Aduh. Hah? Gak bawa HP. Antum yang bawa HP ya? Ini kecil-kecil nih. Isinya apa itu handphone? Game. Hah? Apa judi slot? Bahaya banget itu. Hati-hati. Aduh. Mana lagi tadi? Wa in hamma biha fa amilaha. Nah, jika dia ingin melakukan keburukan tadi dan dia mengamalkannya, kata Allah sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatat keburukan untuknya satu kali satu aja. Muttafaqun alaih. Nah. Lughatul hadis. Nah, kosa kata hadis ini. Yarwi an rabbihi, maksudnya azza wajal. Jadi Nabi meriwayatkan dari Rabbnya, rawa yarwi. Azza wajal, hada hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Wa ma akhbarallahu bihi nabiyah. Dan apa yang Allah kabarkan kepada nabinya s.a.w. bi ilhami. Dengan ilham, au ru'ya al-manami. Atau dengan mimpi. Ogoiru dalika min kaifiyatil wahyi. Dan yang lainnya dari berbagai tata cara penurunan wahyu. Langsung dari Allah. Nah, hadis qudsi ini sebagaimana kita belajar di mustalah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doib, bahkan ada yang maudhu. Ya. Nah, perbedaan hadis qudsi dengan Quran, tadi ya, kalau Quran lewat Jibril, hadis qudsi enggak. Hadis qudsi hukumnya berbeda dengan Quran secara hukum. Ya. Kalau secara hukum fikih, ya, kalau kita megang kumpulan hadis qudsi tanpa toharoh, boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh. Tanpa toharoh, hadis qudsi ini, kitab nih, kumpulan hadis qudsi. Tanpa toharoh kita pegang. Boleh enggak? Boleh. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran baru. Ya, enggak boleh. Paham ke sini? Nah, berikutnya lagi. Kalau baca hadis qudsi, satu huruf enggak bernilai 10 pahala kebaikan. Kalau baca Quran baru. Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah. Wal-hasanatu bi'asri amsalihah. 10 pahala. Tapi kalau hadis qudsi, enggak. Ya, ini kayak ini nih. Kita baca ini tadi. Ya, ini Allah berfirman nih. Faman hamma bisayiatin. Ya. Oh enggak, ini yang langsung Nabi riwayatkan dari Rabb-nya. Kalau ada yang langsung firman Allah. Ya. Taib, semisal Nabi sabdakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nah, itu Allah langsung. Lewat Nabi. Firman Allah lewat Nabi. Ya, dan yang lainnya dari perbedaannya. Taib. Mana lagi tadi? Fa'abbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalamihi, maka Nabi mengungkapkan wahyu dari Allah tersebut dengan bahasa Nabi. Ya. Wa laisa lahu hukmul Qur'ani min haitsul ijazu wat tawaturu. Ya, wa hurmatu hamli ma huwa maktubun alaihi ala ghairil mutawaddi'i. Ya, walaisa lahu hukmul Qur'ani, dan dia tidak memiliki hukum Qur'an. Ya, tidak memiliki hukum Qur'an. Tapi barakallahu fik. Tadi ya, satu hurufnya enggak bernilai 10 pahala kebaikan. Ya. Min haitsul ijazu, dari aspek mukjizat dan tawatur, kemutawatiran. Ya, kalau Al-Qur'an mutawatir. Nah, kalau hadis qudsi ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Ada yang sahih pun enggak selalu mutawatir. Ada yang ahad. Ahad pun terbagi-bagi. Ada yang masyhur, aziz, bahkan ada yang gharib. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wa hurmatu hamli, dan keharaman membawa, dibawa ma huwa maktubun alaih. Ya, membawa lembaran yang tertulis hadis qudsi tadi ala ghairil mutawaddi'i, bagi orang yang tanpa wudu. Nah, boleh. Bagi orang yang bawa kitab kumpulan hadis-hadis qudsi tanpa wudu boleh. Baik. Wa ghairu dzalika mimma yahtassu bihi al-Qur'an wal Karim, dan yang lainnya dia yang merupakan kekhususan Al-Qur'anul Karim. Ya. Ta'ala maksudnya apa ta'ala? Tanazzah, ya. Ta'ala tanazzahu amma la yaliku bih. Ya, yang maha suci dia dari apa yang enggak layak untuknya. Kataba ay amara al-hafadzata, yaitu Allah mencatat, maksudnya Allah memerintahkan al-hafadzah, yaitu malaikat para penjaga, pencatat amal kebaikan keburukan, bikitabatiha, untuk mencatatnya. Hamma disebutkan di sini, wa in hamma biha, hamma hamma yahummu aradaha. Nah, makanya tadi saya terjemahkan menginginkan, karena maksudnya tadi adalah arada. Ya, aradaha aik, apakah arada al-hasanah atau as-sayyi'ah. Aradaha dia ingin kebaikan. Tabarakallahu fikum. Wa turajjihu fi'laha indah. Ya. Dan kebaikan tersebut lebih kuat, lebih unggul untuk dia lakukan di sisinya, maka dia amalkan. Kemudian apa? Dia ingin melakukan tersebut tapi tidak jadi. Maka Allah catat untuk dia satu pahala. Ya. Taib indahu ay indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha suci. Bima yaliku bijalalihi wa kamalihi, dengan apa yang layak baginya dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Ya. Waqila indiyah indahu, indiyah itu. Indahu di sisi Allah, indiyah itu adalah syarafun wa makanatun. Nah, ini Asy'ariyah ini. Nah, ini Asy'ariyah. Nah, ini Asy'ariyah mengatakan karena mereka mensucikan Allah dari tempat. Nah, kan kalau di sisinya kan indah itu dorob. Dorob apa indah? Dorob makan ya? Dorob makan ya enggak? Dorob makan. Indahu di sisi Allah. Nah, orang-orang Asy'ariyah karena ingin mensucikan Allah dari tempat, maka mereka menterjemahkannya indahu gitu, di sisinya. Itu syarafun, kemuliaan, wa makanatun, posisi ketinggian, punya posisi di sisi Allah. Litanazzuhihi ta'ala mina anil makan. Karena Allah ingin disucikan dari apa? Dari tempat. Nah, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha yang penulis buku ini, beliau ya beliau memang terpengaruh dengan Asy'ariyah. Ya. Tabarakallahu fikum. Allah tinggi di atas ars. Enggak perlu kita katakan Allah ada pada suatu tempat. Cukup katakan hanya Allah tinggi di atas ars. Sudah cukup. Ya, Allah tinggi di atas ars. Ya. Maka kalau dikatakan Allah apakah fi jihah pada suatu arah, fihi tafsil, mesti dirinci. Apa yang dimaksud dengan jihah, arah? Kalau maksudnya Allah arahnya tinggi di atas ars, na'am, itu sahih. Tapi kalau arahnya maksudnya apa? Tanpa arah atau di mana-mana, itu batil. Ya, barakallahu fik. Afada al-hadisu. Nah, hadis ini memberikan faedah. Anna man hamma bihasanatin. Hamma tadi apa? Aroda. Ya, bahwa siapa yang ingin melakukan kebaikan, kutibat lahu hasanatun wa in lam ya'malha, maka dicatat untuknya satu kebaikan, pahala kebaikan, walaupun dia belum mengamalkannya. Li'annal hamma bil hasanati sababun ila amaliha wa sababul khairi khairun. Karena ya, perhatikan di sini, karena keinginan untuk melakukan kebaikan adalah sebab untuk mengamalkan kebaikan tersebut, dan sebab kebaikan adalah kebaikan tersendiri. Anna man hamma bisayyi'atin summa raja'a anha lillahi ta'ala la li syai'in akhara kutibat lahu hasanatun. Perhatikan, anna man hamma bisayyi'atin, siapa yang ingin melakukan keburukan, summa raja'a anha, kemudian dia menarik diri dari keinginan dia tadi, enggak jadi. Kenapa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, la li syai'in akhara, bukan karena yang lain. bukan karena ketahuan, bukan karena kepergok, ya, bukan karena yang lain. Maka kalau dia tinggalkan keburukan tadi karena Allah yang sudah direncanakan, kutibat lahu hasanatun, maka satu pahala kebaikan akan dicatat untuknya. Ya. Mana lagi tadi? Li'anna ruju'ahu 'anil azmi 'alaiha khairun, karena rujuknya dia, menarik dirinya dia, ya, dari keburukan tadi, dia ya, dengan tekad dia tadi itu adalah kebaikan tersendiri. Fajuziya fi muqabalatihi bihasanatin, maka dia akan dibalas dengan kebalikannya. Yaitu berarti itu dia ingin kebaikan. Ah ya, maka dia dibalas dengan hasanah, satu pahala kebaikan. Wa in qila, nah jika ditanya, lima lam tuktab sayyi'atun bil hammi 'alaiha, kenapa enggak dicatat satu keburukan dengan bilhami, maksudnya hanya karena menginginkan, sudah bermaksud menginginkan keburukan. Dia kan pengen melakukan keburukan. Dia pengen ngintip orang gitu. Atau dia pengen buka handphonenya mau nonton film porno, ya. Ini kan ada ham, ya, ada keinginan, ada iroda. Kemudian enggak jadi. Ya, enggak jadi, astagfirullah. Ya, ingatnya ingat Allah, jangan ingat emak. Ya. Sebagian orang enggak jadi maksiat karena takut emak, ingat emak ini enggak dapat pahala. Ya. Saya waktu itu ketemu sama teman-teman yang tatuan-tatuan, tiba-tiba satu orang dia aja yang bersih. Jadi yang lain ini semua tatuan, mukanya tatuan semuanya. Satu orang yang bersih, saya tanya, "Eh, ente kok dulu enggak tatuan? Ini teman lama kan? Kenapa?" "Oh, saya takut sama emak saya Ustaz dari dulu." Wah, takut sama emak. Dapat pahala enggak? Enggak. Kalau dia niatnya, "Oh, saya takut sama Allah." Kalau tatoan, dapat pahala dia. Takut sama emak, gak dapat pahala. Ya. Mesti dirubah niatnya. Rubah-rubah sekarang, takut karena Allah. Biar dapat pahala. Taib. Nah, kenapa? Ya. Ini pertanyaan dari si. Mana tadi? Fa'inkila lima lam tuktab sayi'atun bilhami. Ini ada orang pengen melakukan keburukan nih. Ya, dia pengen ditato. Ya. Tatoin dong, sini. Gambar apa? Gambar apa, kayak ikan asin kayak. Nah, gambar ikan asin. Terus enggak jadi. Kenapa enggak dicatat? Sementara kebaikan dicatat. Kalau mau melakukan kebaikan tapi enggak jadi, tetap dicatat. Ini keburukan kenapa? Enggak jadi kok enggak dicatat? Fal jawabu innal hamma birruju' mutaakhirun wa yakunu, apa itu? Saya enggak jelas itu tulisannya. Kecoret anak saya nih. Hah? Nasihon. Nasihon, waduh, kecoret anak saya ini berarti main-main di buku ini nih. Nasihon ya, parah banget lagi dicoretnya. Bahwa keinginan untuk rujuk belakangan, berarti ini nasihon lilhami. Dia menghapus keinginan tadi al-mutaqaddim yang lebih dahulu ingin melakukan keburukan. Mislu qawli ta'ala innal hasanati yudhibna sayyiat. Nah, semisal firman Allah. Antum Al-Qur'annya ada harokatnya enggak? Apa gundul? Oh, antum matan doang. Antum ada harokatnya enggak? Ada. Nah, di saya ini kejam juga ini. Semuanya gundul. Nah, cetakan saya ini. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Nah, ini benar-benar ngandelin nahwu sorof ini. Hasanat isim inna, nah, itu ya. Ya, sesungguhnya berbagai kebaikan menghilangkan keburukan. Taib. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, salah satu abadilah Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Tapi kalau tadi Ibnu Abbas kunyahnya siapa? Abul Abbas. Satu lagi siapa abadilah yang tersisa? Hah? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, satu lagi siapa? Loh, Abdullah bin Mas'ud kata Imam Ahmad, bukan. Apa? Bin Abdullah bin Amr bin Al-As, ahsanta. Satu lagi? Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Mas'ud tidak masuk kata Imam Ahmad. Ya, dia senior. Ya, dia senior. Taibar kalafikum. Ibn Umar ada di Madinah beserta Abdullah bin Zubair. Ya, Apuan. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair di Mekah. Ibnu Umar di Madinah, Abdullah bin Mas'ud ya di Basrah. Imam Syafi'i ngambil dari ini semua. Ini Abadilah ini walaupun Ibnu Mas'ud enggak termasuk, seluruh ilmu, riwayat, hadis, tafsir, fikih semua kembali kepada Abadilah ini. Imam Syafi'i ngambil dari Imam Malik. Imam Malik ngambil dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, fikihnya Imam Malik adalah fikihnya Ibnu Umar. Imam Syafi'i ngambil di Mekah. Kemudian setelah dari Madinah, Imam Syafi'i ke Mekah belajar dengan gurunya Imam Sufyan Ibnu Uyainah yang mengambil sampai kepada Ibnu Abbas. Ya, maka fikihnya Syafi'i selain dari Ibnu Umar, gabungin juga ke Ibnu Abbas. Kemudian Syafi'i belajar ke Baghdad, belajar sama siapa? Murid Imam Abu Hanifah, siapa? Hah? Abu Yusuf rahimahullah taala. Abu Yusuf ngambil dari Abu Hanifah sampai kepada Ibnu Mas'ud. Jadi itu fikih Abadilah itu semua ada di dalam mazhab Syafi'i. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu fikih Abadilah ada di mazhab Syafi'i semua. Mana lagi tadi? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ini hadis yang panjang ini. Ini yang terkenal yang masuk ke goa nih. Kalau kita jelasin tentang tawasul dengan amal soleh, hadisnya ini. Antum sabar dengerin hadis ini, hadisnya panjang. Ya. Dan dengerin hadis sebenarnya saya enggak tepat ngomong sabar, nikmat. Dulu Ibnu Uyainah menyampaikan hadis di majelisnya di Mekah. Ya, sampai kepada hadis tentang keutamaan minum zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribadah. Keutamaan air zam-zam itu tergantung niatnya untuk apa. Nah, ada orang dengar hadis ini, wah, karena dia ada di Mekah, dia langsung ke sumur zam-zam, dia minum seember. Sampai basah tuh jenggotnya, bajunya, balik lagi. Dia nanya, Imam Ibn Uyainah, hadis yang tadi keutamaan zam-zam itu sahih enggak? Yang tadi Anda sampaikan, ya sahih. Tadi saya minum zam-zam dengan harapan Anda menyampaikan 100 hadis lagi. Padahal majelis mau berhenti. Kata Ibn Uyainah, ijlis. Akhirnya beliau membawakan 100 hadis lagi. Allah kabulkan. Jadi dengar hadis itu nikmat. Jadi saya ralat tuh, jangan sabar dengernya. Nikmat. Ya enggak? Paris. Baru lari 5 putaran di TPU aja udah mukanya melelas begitu. Ya Habib ya, dengerin hadis itu nikmat. Tuh, nikmat dengerin hadis. Ya. Tapi barakallahu fikum. Qala, kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu nafarin, ada 3 orang yang beranjak, mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian. Nah, biasanya seperti ini, kalau mimman kana qablakum ini, itu Bani Israel. Ya. Hatta awahum al-mabit. Awahum. Awa, ya'wi, itu mencari tempat perlindungan. Hingga mereka mencari tempat perlindungan, atau artinya kalau diterjemahin bebas mungkin, hingga mereka terpaksa bermalam ila gharin, ke gor. Ke gor maksudnya apa? Bukan gelanggang olahraga. Ke goa itu maksudnya. Fadakhaluh, karena kalau bermalam di gurun nanti hujan, ya ada hewan buas, nah serigala dan yang lainnya, maka mereka masuk ke goa. Dan mereka memasukinya. Ya, fanhadarat. In hadara, apa artinya? Jatuh. Ternyata hadarat sakhratun minal jabal. Ada batu sakhrah. Kalau sakhrah itu bukan hajar. Sakhrah itu batu besar. Jatuh dari atas gunung ke goa. Duar. Menutupi pintu goa. Menutupi pintu goa. Fasaddat alaihim al-ghara, hingga batu besar tadi menutupi goa untuk mereka. Faqalu, mereka mengatakan, ini orang bertauhid semua nih. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'allaha ta'ala bi salihi a'malikum. Masyaallah. Ya. Mereka mengatakan enggak ada yang menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bi salihi a'malikum, dengan bertawasul dengan amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, seorang berkata dari mereka, ada 3 orang kan, mulai berdoa pada Allah, dia bertawasul dengan amal soleh dia. Allahumma kana li abawan, Ya Allah, aku memiliki dua orang tua. Abawan ini kayak komaron. Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Kan musanna itu dia solihun litajrid. Dia dapat diatop dengan yang semisal. Kalau ini gak bisa. Karena abawan abun wa ummun. Ya, kan gak bisa. Ja'a abawan, terus antum ganti dengan ja'a abun wa ummun. Gak boleh. Ja'a abun wa abun. Gak bisa. Itu anak siapa itu ja'a abun wa abun? Aduh, anak siapa itu? Bahaya itu. Nah, kayak komaron. Ya, komaron juga begitu. Roh itu komaron. Roh itu komaraini. Komaraini, berarti apa? Aku melihat dua bulan gitu. Maksudnya apa? Bulan dan matahari. Nah, ini mulhaq bil musanna. Tapi mana tadi? Syekhani, kedua orang tuaku yang sudah tua. Kabirani, tua renta. Wa kuntu la aqbiku ghabaqa yaqbiku ghabut. Nah, itu maksudnya apa? Memberi minum di waktu sore. Wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak memberi minum seorang pun sebelum mereka berdua. Ahlan, apakah keluargaku maupun malan, hartaku, artinya hewanku, apa, pelayanku, pelayanku, budakku. Jadi dia prioritasin ibu bapaknya dulu yang dia beri minum. Dia peras hewan dia, ontaknya atau sapinya, dia kasih minum duluan orang tua dia, baru anak istrinya, baru pelayannya, budaknya. Jadi orang tua dulu. Ya. Nih, kalau nanti antum punya istri, ya, uang misalkan dapat 100 ribu, 100 ribu itu buat anak istri habis, tapi orang tua gak dapat, pilih mana? Orang tua. Orang tua dulu, baru sisanya anak istri. Ya, ini berkaca dari hadis ini. Orang tua dulu. Nah, paham gak sini? Jadi anak yang dablek, kalau udah gak punya istri, orang tuanya dilupain. Itu anak yang dablek itu. Ya, punya anak istri. Terus orang anak istrinya dia beliin. Orang tuanya enggak dia perhatiin. Itu anak dablek. Tahu dablek enggak? Nah, apa dablek artinya? Hah? Pokoknya durhaka lah. Durhaka. Ya. Otaknya enggak ada. Otaknya ada, tapi enggak berfungsi. Nah. Itu, orang tua dulu. Tain. Mana lagi tadi? Ya. Fana'a, na'a, nai'un, itu artinya apa? Aku pergi jauh. Fana'abi, tolabu syajar.